cintamu tenangkan jiwaku, merindumu hatiku selalu. Hanya dirimu satu cintaku. Tak mampu ku jauh darimu, satu nafas ku harap ku ada. Hanya padamu Tuhan ku rayu. Yeah.